Mitra bisnis, hati-hati bila ingin menjadikan rumah tinggal Anda sebagai tempat usaha. Karena bukan tidak mungkin setelah usaha Anda berkembang, Pemda kemungkinan menyegel rumah Anda karena dianggap melanggar peruntukannya. Bahkan di Jawa ada Pemda yang mewajibkan para dokter yang akan buka praktek pribadi di rumahnya untuk memiliki surat izin tempat usaha dan izin gangguan. Keharusan memiliki izin tempat usaha bagi dokter serta pembatasan rumah untuk dijadikan tempat usaha memang menjadi dilema tersendiri. Biaya kesehatan pasti jadi mahal karena dokter tentu akan membebankan berbagai biaya perizinan pada pasien. Kemudian, semangat berwirausaha dari masyarakat bisa jadi akan merosot bila rumah mereka dilarang sebagai tempat mereka berusaha. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayarta. Dr. Marius, bisa nggak seorang dokter yang buka praktek di rumahnya sendiri dianggap sebagai sebuah usaha sehingga harus punya izin tempat usaha? Kalau dianggap sebagai usaha komersil 100%, ya tidak tepat. Artinya dia usaha 100% komersil. Kadang-kadang pasien ke dokter juga ada yang nggak bayar juga loh. Ada yang tidak kita tagih biaya ya. Memang sih hampir semua bayar ya. Tapi kadang-kadang malah kalau saya praktek kadang-kadang saya kasih uang untuk pesalet ya, kalau memang dia nggak mampu. Kalau itu usahanya adalah usaha supermarket atau toko atau usaha yang 100% komersil kan mana mungkin bisa melakukan seperti itu. Dampaknya ke masyarakat apa Pak? Kalau 100% semua dikenakan pajak seperti orang usaha. Seperti buka warung, buka kantor, buka toko ya. Saya rasa takutnya nanti nggak ada tuh kalau dokter lihat pasiennya nggak mampu, ya pasti akan ditolak, di-charge juga biayanya. Karena apa? Ya dia juga bayar macam-macam. Ya. Nah, inilah memang kadang-kadang orang masih beranggapan kalau dokter itu selalu komersil. Tidak loh, apalagi yang di daerah ya. Saya lihat tuh masih banyak loh yang kadang-kadang malah dikasih obat gratis ya, lihat situasi kondisi. Nah, kalau ini semua dipukul rata, seperti membuat suatu badan usaha, saya ditakutkan ya tadi nanti orang yang nggak mampu, tidak mampu ke dokter juga. Karena kalau ditentukan seperti itu, mereka pasti kompensasinya kan minta uang juga dong. Orang dia juga sama ke usaha. Jadi harus ada pembedaan ya, Pak? Memang pemberi layanan jasa kesehatan agak berbeda dengan kalau orang buka warung, buka toko. Ya. Makanya kan ada yang namanya fungsi sosial. Nah, sebelum dikenakan pajak macam-macam ya, aturan segala macam, macam IMB, perizinan segala macam, sebaiknya dirapatkan terlebih dahulu dengan profesi. Karena rumah sakit pun juga seperti itu. Jadi dia ada kalau yang rumah sakit telah melaksanakan fungsi sosial, biasanya ada keringanan-keringanan pajak, itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Demikian Dr. Marius Wijayarta dan saya Rizal Andika.